السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين أعزكم الله جميعا، para أيها المشاهدون الكرام، para pemirsa TV Raja، والمستمعون dan para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah, di mana beberapa pekan terputus kajian kita karena terkait dengan uzur, yaitu kesehatan yang saya alami. Alhamdulillah, Allah memberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kajian ini. Alhamdulillah, kita sudah merampungkan pelajaran yang ke-13. InsyaAllah, malam ini kita masuk kepada Ad-Darsur Rabi'asyarah, yaitu pelajaran yang ke-14. Pelajar ke-14 di jilid yang ketiga, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Silakan buka sebagaimana sudah sampaikan tadi, yaitu halaman 113, yaitu halaman 113. Sebagaimana biasa, saya tidak akan membaca hiwar ini atau nas wacana ini, akan tapi antum sekalian, para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada, untuk bisa aktif di kajian ini, yaitu untuk membaca hiwar yang ada di sini. Tentu bacaan yang baik, yang benar, yang sahih, sesuai dengan kaedah nahu, terutama al-qawaid allati akhadnaha, yaitu kaedah-kaedah yang sudah kita ambil atau sudah kita pelajari. Nah, kita praktekkan di dalam hiwar ini. Baik, silakan Ustaz. Ustaz, iya. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita akan kesempatan, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Silakan di halaman 113 kita buka untuk sesi qiraah dalam pembahasan Ad-Darsur Rabi'asyar. Kita terima. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, assalamualaikum. Baik, nampaknya terputus. Kami berikan kesempatan via telepon, silakan di 021-823-6543. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Naam. Masya Allah, ahlan ya Umma. Barakallahu fiik. Ahlan wa salam. Tafadhali ya Umma Abdillah. Ahlan wa salam fikum ya Ustaz. Ahlan bik. Naam, tafadhali. Iqra'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsur Rabi'asyarah. Naam, mahlan pelan-pelan. Ad-Darsur Rabi'asyarah. Hishamun. Naam. Amujamun hadza ya fadilatu syaikh. Ya fadilata syaikh. Naam. Ya. Asim, Al-Mudarrisu. Bila. Al-An kira'ah ya. Baca aja dong. Al-Mudarrisu. Naam. Aza mujamun madrasiyun. Naam. Iza arota antas tariya mujaman fas tari hada fa'innahu mufidun jidan. Naam. Hishamun. Ya ustazu kuta. Jamu madrasiyun. Madrasiyun mansubun ila madrasatun. Madrasatin. Naam. Wa idza kana amru kadzalik. Iya. Fa aina a'uha? Fa aina ta'uha? Amutarisu. Naam. Wa mansubun ila madrasatin. Iza nasita ila. Hah? Mada? Iza na. Iza nasita. Aina nasita? Nasita. Ada ba au ta. Hadi ba. Itu huruf ba itu. Nah. Nisbat. Nisbat. Hah? Iza. Iza nasabta. Nasabta. Nah. Iza nasabta ila ismin. Ilasmin. Ilasmin. Hamzah wasal. Mahtumin. Nah. Iza nasabta ilasmin mahtumin. Bita in, bita itani, bita itani si. Iya. Azafta ata'a. Sa'idha nasita ila maktata. Masalan. Ulta maktiyun. Afahimta. Hishamun. Naam. Jayakallah. Yadkhul muraqidu. Al-muraqidu. Alam ya'til. Wa yusal. Yadkhul al-muraqibu. Yadkhul muraqidu. Wa yusallimu. Al-muraqibu. Nah, wa yusallimu. Ada kata yusallim di si kitab itu? Oh. Ada kata yusallim? Saya tidak ada. Oh, tidak ada. Lama, ya. Baik, baik. Al-muraqibu, wa yusallimu. Baik, al-muraqibu. Al-muraqibu. Alam ya'til Husainu al-mudarrisu. Naam, lama ya'ti. Al-muraqibu. Iza ja'a fa'kullahu ya'tini fi maktabi. Fa'inna lahu tarqiyatan. Aina Ibrahimu. Ta'akhara yauma aidon ka'adatihi. Iya. Iza ja'a fa'lah fasmah lahu bidukuli wal yadhab ilal mudiri al mudarisu insya Allah. Baik. Naam, ahsan. Ahsan, barakallah fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya khair. Masya Allah, kira jayidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Abu Abdillah. Barakallah fik. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa yang lain di 021-823-6543. Silakan melanjutkan qiraah yang dibaca Abu Abdillah. Anda bisa dibuka di halaman atau di pelajaran ke-14, jilid yang ketiga. Kita akan kembali. Halo. Silakan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Baik, ahlan Abu Fatimah. Assalamualaikum, barakallahu fikum. Ahlan, baik, barakallahu ya Abah. Nah, ahlan, tafadhal ya Ummu Fatimah. Nah, Ustaz. Yusallimul muraqibu. Nah, laysa muraqibu. Muraqibu, akan yusallimul muraqibu wa yakhruju. Al-mudarrisu yaqul, ya Hishamun. Nah. Ya Hishamu, iqra'il ayatal waridata fid darsi. Hishamun yaqul ba'da listi'adati wa idha a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Al-mudarrisu yaqul iqra'il ahadithal waridata fid darsi ya Aba Bakrin. Al-Abu Bakrin yaqul Abu Bakrin yaqul الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفن نعم قال أفن أنا أولا نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة متفق عليه. الحديث الثاني قال أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. يسمع صوت العطاس. المدرس يقول من العاطس؟ عبد الهادي أنا. المدرس يقول يا عبد الهادي إذا عطست فاحمد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقول يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. أحسن. بارك الله فيك. فيكم بارك الله. جزاك الله خيرا يا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جيد. جزاك الله خير يا أم فاطمة. قراءة جيدة. قراءة جيدة إن شاء الله. طيب نذكر المرة الثانية صح؟ Kita berikan untuk kesempatan berikutnya, kesempatan yang kedua, kita mulai memberikan kesempatan bagi para pendengar membaca hiwar kembali di pelajaran ke-14 ini sesuai dengan apa yang tadi dibaca Ummu Abdillah di awal dan Ummu Fatimah. Silakan kesempatan yang berikutnya di nomor telepon 0218236543. Ya, halo. Silakan. Ya, assalamualaikum. Baik, tampaknya terputus kembali. Kami berikan kesempatan bagi para pendengar yang mungkin baru bergabung dalam pelajaran Bahasa Arab untuk pemula di pelajaran Kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Anda bisa membuka di halaman 114, pelajaran ke-14. Pelajaran ke-14 di halaman 113 dan 114. Kita terima kembali. Halo. Baik, silakan. Tampaknya terputus kembali. Bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin mencoba untuk membaca hiwar yang terdapat di pelajaran ke-14 antara Hisham dan Mudaris, ada kaidah yang disebutkan di dalam hiwar ini, itu yang akan menjadi pembahasan secara khusus di pelajaran ke-14. Dan sebelum kita terjemahkan, kami masih berikan kesempatan untuk mencoba dibaca ulang dari hiwar yang terdapat di pelajaran ini. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Nurlaila di Jakarta. Ya, ahlan ya Ummu Nurlaila. Silakan. Naam, tafadhali ya. Ahlan wa sahlan. Tafadhali ya Ummu. Naam, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsur rabi'a asyara. Hishamun. Amu'jamun hadha ya fadilat asyikh. Al-mudarris. Naam, hadha mu'jamun madrasiyun. Iza aradta an tashtariya mu'jaman fashtari hadha wa innahu mufidun jiddan. Hishamun. Ya ustadu, qulta mu'jamun madrasiyun. Amadrasiyun mansubun ila madrasatin. Wa idza kana al-amru kadzalika fa aina ta'uha. Al-mudarris. Na'am, huwa mansubun ila madrasatin. Idza nasabta ila ismin makhtumin bi ta'it ta'nisi hadzabta ta'a. Fa idza nasabta ila makkata masalan qulta makkiyun. Afahimta. Hishamun. Naam. Jazakallahi khairan. Yadkhulul muraqibu wa yusallimu. Al-muraqibu. Alam ya'til Husainu. Al-mudarrisu. Naam. Lamma ya'ti. Al-muraqibu. Iza ja'a faqullahu ya'tini fi maktabi. Fa inna lahu barqiyatan aina ibrahimu ata'akhkharal yawma aidan ka'adatihi. Iza ja'a fala tasmah lahu bidduhuli wal yadhab ilal mudiri al mudarrisu insyaallah. Ahsan, barakallahu fik. Qira'ah mumtaz. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Bu Nur Laila di Jakarta. Barakallahu fik. Dan bacaannya bagus, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 021-823-6543 di belakang Bu Nur Laila dari Jakarta. Bagi para pendengar yang lain, kita terima. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Ahlan ya Ummu Abdurrahman. Silakan. Naam, ahlan wa sahlan. Tafadhali ya Ummu Abdurrahman. Ahlan bi Ustaz. Ahlan. Yusallimul muraqibu wa yakhruju. Al-mudarris ya Hisham. Iqra'il ayatal waridata fil fid darsi. Naam. Hisham بعد الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم. المدرس اقرأ الأحاديث الواردة في الدرس يا أبا بكر. أبو بكر الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. متفق عليه. الحديث الثاني قال أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. يسمع صوت العطاس المدرس من العاطس عبد الهادي أنا. المدرس يا عبد الهادي إذا عطست فأحمد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله وليقول له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. أحسن، بارك الله فيك، ما شاء الله، قراءة ممتازة. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baik, masyaAllah, jazakallah khair Ibu Abdul Rahman, barakallah fik. Baik, Bekir mana tersalah saya? Baik, beri kesempatan. Kita berikan kesempatan untuk kali yang ketiga bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, di pelajaran ke-14 jilid yang ketiga dari kitab pembelajaran bahasa Arab Durusul Lughah. Kita berikan kesempatan untuk sesi hiwar atau sesi qiraah di kesempatan malam ini. Silakan di belakang Ibu Abdul Rahman, kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ummu Ada. Ya. Ahlan ya Ummu Ada. Baik, barakallahu fik. Naam. Tafadhali. Okay. Ad-darsu ar-rabi asar. Ad-darsu ar-rabi asar. Ad-darsu ar-rabi asar. Ad-darsu ar-rabi asar. Naam. mujamun hada ya fad ya fadilatu syaikhi ya fadilata ya nah maaf ustaz ya mujamun hada ya fadilata syaikhi ya na'am hada mujamun madrasiyun ida aradta an tastariya mujaman fastari hada fa innahu mufidun jiddan. Ya ustazu kulta mujamun madrasiyun madrasiyun mansubun ila madrasatin wa idha kana amru kadhalika fa aina ta'uha na'am huwa mansubun ila madrasatin ina nasabta ila ila asmin mahtus mahtumin bita it ta'nisi hadaf tata'a na'am fa idza nasabta ila makata masalan kuta makiyun fahimta na'am jazakallahu khairan na'am yadkhulul muraqibu wa yusallimu alam ya'ti husainu na'am lama ya'ti idza ja'a fakullahu ya'tini fi maktabi jayid fa inna lahu bakiatan aina ibrahimu ata akhara yauma aidan ka'adatihi idza ja'a fala tasmah lahu bidukhuli wa yadhhab ila al-mudiri nah insyaallah dan ahsan nah ahsan barakallahu fik Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Bu Ada di Cidere. Ya, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Bu Ada di 0218236543. Kami berikan kesempatan bagi pendengar akhwat dan ikhwat, silakan di mana saja Anda berada, Anda bisa membuka di halaman 114. 113 dan 114 pelajaran ke-14. Ya, halo. Silakan. Taib, halo. Ya, kita masih menunggu kesempatan bagi para pendengar roja yang ingin coba untuk berinteraksi untuk membaca hewan yang terdapat di pelajaran ke-14. Dan kami juga memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan kaidah-kaidah bahasa Arab di 0813. Halo, assalamualaikum. Kita akan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Ummu Fawaz. Ummu Hanif, ya, silakan. Naam, tafadhali ya Ummu Hanif. Afwan, Ustaz baru gabung yang mana, Ustaz? Halaman selanjutnya. Safha 100 Rabi'ata Asyara. Al-Mudarris, Ustaz. Yusallim di belakangnya. Halaman 113, Yusallim al-Muraqib wa yakhruj. Nah, kemudian al-mudarrisu. Naam. Yusallimul muraqibu wa yakhruju. Naam. Ya Hishamu. Naam. Iqra'il ayatal waridata fid darsi. Hishamun. Ba'dal isti'adah. Ba'dal isti'adah. Ba'dal isti'adati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Naam. Al-mudarris. اقرأ الأحاديث الواردة في الدرس يا أبا بكر أبو بكر الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة متفق عليه الحديث الثاني قال أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم. متفق عليه. جيد. يسمع صوت العطاس المدرس. من العاطس؟ عبد الهادي. أنا المدرس. يا عبد الهادي إذا عطست فأحمد الله. فاحمد. نعم. يا عبد الهادي إذا عطست فاحمد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. أحسن، بارك الله فيك، قراءة ممتازة. شكرا جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا مو هنيف، بارك الله فيك. طيب ما شاء الله، هنا القراءة كلها ماذا كلها جيدة يعني. طيب kita masuk kepada murajaah qawaid nahwiyah yang sudah dipelajari, baik yang ada dalam jilid yang kedua atau jilid ketiga maupun jilid sebelumnya, jilid kedua atau juga jilid yang pertama. Nah, kita akan kupas kaedah yang ada di dalam hiwar ini. Ya, nanti diminta kembali untuk baca. Nanti saya akan sebagaimana biasa saya akan tanya, ya, kenapa bacaan begini dan begitu. Baik. Ya. Ini untuk apa? Pemantapan sahaja, ya, pemantapan kaedah. Ya. Sebelum masuk kaedah, kaedah baru. Iya, sebelum kita masuk pada kaedah baru. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz, seperti biasa dalam agenda pembacaan hiwar, setelah itu kita akan mengkaji dan juga mengupas kaedah-kaedah yang terdapat di dalam hiwar sesuai dengan kaedah yang sudah kita pelajari di pelajaran jilid ketiga ini, kemudian kedua dan yang pertama. Silakan kita mengundang kembali interaksi Anda, baik yang sudah membaca atau mungkin bagi yang belum sempat membaca, Anda bisa membaca kemudian nanti langsung akan ditanya terkait dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam bacaan tersebut. Ya, silakan di 021-823-6543. Kita akan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Kesempatan pertama Bu Fatimah, ya. Enam. Insyaallah tidak mau kalah ini. Ah, terjadi ini. Nah, untuk melatih, ya, mengingat kembali. Nah, tafadhal. Syafaqallah buat Al-Aisan. Baik. Nah, saya. Ana aqra. Nah, iqra. Nam. Ad-darsur rabi'a asyara. Baik. Ini, apakah ini kalimat sempurna atau tidak? Nah, Ali, ya, jumlah pertama. Jumlah mufidah amla? Mufidah, ya. Jumlah mufidah. Nah. Tapi, ai jumlah? Ya, jumlah ismiah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiah, ya, Ustaz. Jumlah ismiah. Hmm. Ya, tergantung darsanya dibaca apa. Itu aja. Nah. Kalau dibaca ad-darsu, nah, berarti jumlah ismiah. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya mahdhuf. Mahdhuf takdiruhu? Takdiruhu hadha. Hadha. Jadi, hadha ad-darsu Ar-Rabi'ah Asyara. Ar-Rabi'ah, kenapa baca Ar-Rabi'ah? Kok enggak Ar-Rabi'ah? Jadi apa Ar-Rabi'ah ini? Ar-Rabi'ah na'at bagi ad-darsu. Na'at, bukankah man'ud darsu itu marfu? Naam, tapi di sini namanya mabni ala fathil juz'ain. Nah, mabni karena dia apa? Bilangan murakkab, ya. Murakkab. Bilangan murakkab. Adat murakkab, ya. Itu bilangan belasan. Nah. Bukan adat ma'tuf, ya. Kalau ada ma'tuf itu mu'rab. Nah. Iya, betul. Jadi mabni ala juz'ain. Jadi ar-rabi'ah asyara. Ini bilangan apa? Tertib, bilang tingkatan. Nah. Tetap dia mabni. Nah. Tapi kalau baca ad-darsa tentu apa? Ar-rabi'ah asyara juga, tidak ada perbedaannya. Karena dia mabni, ya. Karena dia mabni. Iya. Kalau ad-darsa berarti apa? Ini jumlah fi'liyah. Apa takdirnya? Takdirnya fi'il. Aqra'ud darsa. Aqra'ud darsa rabi'ah. Tapi umumnya, umumnya apa? Takdirnya isim, jumlah ismiyah. Iya. Boleh dibaca ad-darsa rabi'ah asyara. Ay aqra'ud darsa rabi'ah asyara. Iya. Taib. Hishamun mu'jamun hadha ya fadilat syekhi. Taib, ayu jumlah? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Aina mubtada? Hadha. Hadha. Bukan mu'jam. Mubtadanya mu'jam. Hadha. Iya. Hadha betul ya. Isim isyara itu mubtada mu'akhar. Mu'akhar. Khabarnya mana? Mu'jamun. Mu'jamun. Nah. Itu khabar muqaddam. Karena yang ditanya adalah tanya apa? Mu'jam. Kata mu'jamnya, maka dulukan dia. Mu'jamun hadha. Karena dia nakirah ya, Ustaz. Apakah boleh ahadha mu'jamun? Boleh Ustaz, karena boleh. ada apa namanya? Iya, tergantung penekanan ini kemana. Nah. Ya, karena penekanan pada khabar, maka dulukan khabarnya. Mu'jamun hadha. Iya. Baik, kemudian kenapa dibaca fadilata? Idhofah mansub. Munada mansub apa? Munada mansub. Memang munada memang mansub. Betul, itu hukum munada itu betul mansub. Tapi kalau kita baca ya Zaidu, ya Ali, ya Rajulu, dia mabni. Nah, munada mansub bil idhofah karena karena dia mudhaf ya. Nah, nah. Karena munada mudhaf, nah, maka munada dia mudhaf. Apa? Mansub ya. Nah, mansub ala ma yunsabu bih. Maksudnya apa? Mansub ala ma yunsabu bih. Maksudnya apa? Tergantung apa mansubnya dengan fathah atau dengan Tergantung tanda i'rabnya. Kalau tanda i'rabnya mansubnya dengan fathah berarti dia fathah. Kalau dia ya berarti ya. Iya. Ini kan isim mufrad. Bisa saja musanna. Ya, taib, ahsan. Asy-syekhi? Asy-syekhi mudhafun. Mudhafun ilaih. Taib, ahsan. Taib, istamiri. Al-mudarris, na'am, hadha mu'jamun madrasiyun. Na'am, itu harfun jawab ya. Huruf jawab. La mahal al-mirab. Mabni ala sukun. Taib. Na'am sebagai mubtada ya, Ustaz. Mana mubtadanya? An-na'am. Bukan. Bukan. Khabarnya madhu, bukan, Ustaz. Bukan. Bukan. Iya. Itu harful jawab. Naamnya harful jawab. Jumlah selanjutnya baru jumlah ismiyah. Hadza mu'jamun madrasiyun. Iya. Disebutkan jawabannya. Boleh enggak dibuang? Boleh. Kalau dia maklum kan? Naam, selesai. Berarti sudah maklum kan? Iya. Iya apa? Iya. Hadza mu'jamun madrasiyun. Naam. Hadza mu'jam. Tapi di sini disebutkan jawaban ada tambahannya. Baik, jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Hadha. Hadha isim isyara. Khabarnya? Mu'jamun. Madrasi? Na'atun. Na'at. Iya. Istamiri? Idza aradta an tashtari mu'jaman fashtari hadha fa innahu mufidun jiddan. Baik, ai jumlah hadhi? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Iya, jumlah fi'liyah. Tapi karena di situ ada apa? Karena idza itu huruf. Iya, huruf. Dia. Huruf apa namanya? Huruf syarat. Huruf syarat itu jumlah syartiyah ya. Jumlah syartiyah. Iya, jumlah syartiyah tentu jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Baik. Mana fi'il syaratnya? Fi'ilnya aradta. Arada, ya, arada. Asalnya arada. Nah. Iya, itu fi'il syaratnya. Nah. Tentu idza tidak menjazamkan. Fi'il. Idza tidak menjazamkan. Mana jawab syaratnya? Fashtari. Fashtari dalam bentuk fi'il apa? Fi'il amar. Amar, maka itu harus dimasukkan alif fa. Nah. Rabithah. Rabithatul jawab atau fa'ul jawab. Nah. Ya. Baik, nanti di kaidah juga disebutkan nanti itu. Idza aradta an tashtariya. Kenapa dibaca mansub tashtariya? Ada huruf nasab. Ada huruf nasaan. Baik, fi'il mana fa'ilnya? Yang tashtari. Iya. Fa'ilnya itu apa namanya? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Takdiru anta. Wujuban takdiru anta. Mu'jaman jadi apa? Maf'ulun. Maf'ul bih. Taib. Antashtariya mu'jaman. Ini disebut apa ini? Apa namanya? Dan sebagai ya, apa? Ya, masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal. Ya, masdar mu'awwal. Maksud masdar mu'awwal itu an dan? fi'il an dan fi'il. Kedudukan sebagai apa? Na'at. Bukan, lupa lagi surat apa ya. Lihat kalimatnya. Idza aradta an tashtariya mu'jaman fashtari hadha. Lupa yang masalah awal. No. Kedudukan sebagai apa? Maf'ul bi. Maf'ulun bi, ya Ustaz. Kan arada kan butuh maf'ul. Oh, iya. Iya. Coba dikembalikan. Coba kepada masdar sharih bagaimana? Ini kan masdar mu'awwal. Boleh digunakan masdar sharih. Nah. Dikembalikan pada masdar. Seperti apa? Kalau antasumu kan somukum. Ini apa ya Ustaz enaknya? Iya, kalau tashtari masdarnya apa? Istara yashtari. Istara yashtari istira, ya kan? Istira kan? Betul kan? Nah, cuma nah, umum digunakan masdar sulasinya. Disebut apa? Isim masdar. Iya, kan diga apa? Disebut isim masdar. Kenapa? Karena tidak digunakan masdar fi'ilnya, akan tapi digunakan masdar sulasinya. Syara, yashri, syira. Syira. Nah, digunakan masdar sulasi ini katakan isim masdar. Jadi, idza aratta syira'a. Kenapa dibaca a hamzah fathah? Karena maf'ul bih. Iya kan? Nah. Maf'ul pada arada. Idza aratta syira'a mu'jamin. Ya, jadi mudhaf mudhaf ilaih. Karena syira itu masdar, dia isim. Oh, jadi mudhaf. Tentu maf'ul yang tadi mu'jaman jadi maf'ul, jadikan mudhaf ilaih. Jadi syira'a mu'jamin. Jadi boleh digunakan dua takbir. Ya, apakah kita gunakan masdar mu'awwal sebagaimana tertulis atau masdar sharih? Jadi idza aratta an tashtariya mu'jaman atau idza aratta syira'a mu'jamin. Baik, fashtari hadha. Fashtari tadi apa? Istari fi'il amar. Baik, fi'il amar itu mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Apa tanda binanya? Mabni sini? Ala harfi illah. Hadfi harfi illah. Ma huwa al-harf? Ya. Ya, betul. Dari mana tahu ya? Khasrah arfatnya. Qablaha kasrah. Itu ra-nya kasrah. Baik, hadha jadi apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Fi mahal nasab. Nah. Ya, karena dia mabni ism isyarah. Nah. Mabni. Ya. Fa'ilnya? Ishtari. Fa'ilnya namanya domir takdir wujuban takdir wa anta. Nah, domir musa terwujuban takdir wa anta. Taib. Thumma fa'innahu mufidun jiddan. Nah. Taib. Inna. Ini ada inna. Mana isimnya? Isimnya domir. Domir. Apa tugas inna? Ma amaluha? Amaluha apa nak? Tadulok kalau isim karena, duit kejadi lupa ya Ustaz. Nah. Tadulok. Lupa? Lupa Ustaz. Nah, coba ambil satu ayat. Innallaha ghafurun rahimun. Ya, innallaha alimun hakim. Perhatikan setelah inna. Lafzul jalalah, bagaimana harakatnya? Kan mansub. Mansub, berarti bagaimana? Tansibul isma. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, itu dia. Itu jadi Ustaz, ambil satu contoh. Nah, untuk mengingat apa? Kaedah. Nah. Jadi tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Wa tarfa'ul isimnya ada kalimat Allah. Nah. Wa tarfa'ul khobar, khobarnya adalah ghafurun. Iya. Innallaha ghafurun. Innallaha alimun. Ya, kalau kana kebalikannya wa kana Allahu ghafuran. Nah. Jadi kalau kana apa tugasnya? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah. Ya. Itu perlu diingat. Taib, nah. Mana? Jadi isim inna dhamir ya. Dhamir. Nah. Dhamir fi mahalli nasbin. Taib, khabarnya? Mufidun. Mufidun. Iya. Ahsan. Oh, ini belum dipelajari. Tapi enggak apa-apa. Jiddan itu adalah sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul. Iya, karena belum dipelajari. Oh, nah. Baik, ahsan barakallahu fiik. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Mu Fatimah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah bisa dijawab dengan baik dan beberapa pertanyaan terkait dengan kaidah. ada beberapa yang lupa Ustaz, karena mungkin murojaah. Ya, memang harus murojaah, betul. Makanya insya Allah kita akan murojaah dari mulai kaidah yang paling mudah, ya. Mudah-mudah menilai nikmat Ustaz. Iya, sampai rinci kita. Baik, Bapak. Masya Allah, silakan bagi para pendengar, insya Allah ada faedah yang sangat besar untuk merujuk kembali jilid kedua dan yang pertama, yang tentu tidak bisa kita lupakan kaidah-kaidah semua ada di jilid ketiga ini, diulang-ulang kembali. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah di Solo. Silakan, Ustaz. Naam, tafadhali ya Umm Abdullah. Ya, Pak Ustaz. Iqra'i. Ya Ustazu. Hisabun. Mujamun matrosiyun. Baik. Mana? Belum mulai. Hisamun nuqtatan. Iya kan? Betul? Hisamun, ya Ustazu. Tapi saya tanya, hisam ini kalimat sempurna atau itu bukan? Kalau kalimat sempurna sebagai apa? Ya, kita sering melihat apa? Susunan hiwar seperti ini bentuknya. Hisam, nuqtatan, titik dua. Kalimat sempurna? Jumlah mufida amla? Jumlah mufida. Iya, kalimat sempurna itu. Cuma ada yang dibuang. Taib, kemudian kalau kalimat sempurna, jumlah apa? Bisa jumlah fi'liya, bisa jumlah ismiya. Tergantung kita bikin takdirnya. Kalau jumlah ismiya, apa takdirnya? Hisamun yaqulu. Kalau jumlah ismiya, hisamun yaqulu. Iya. Tapi kalau jumlah fi'liya, yaqulu hisamun. Paham? Hisamun. Iya. Yang jelas makna situ adalah qala yaqul. Paham ini? Yang jelas di situ ya, ada kata yaqul yang dibuang. Kenapa? Karena ini bentuk hiwar. Paham? Alhamdulillah. Aidzu sa. Iya, jadi saya ulang kembali. Iya, saya ulang kembali. Yang jelas itu apa? Ada kata yaqulu yang dibuang atau yang tidak disebutkan. Kenapa? Karena maklum. Ya maklum karena ini kan hiwar nih. Iya. Hiwar kan? Nah, tentu ada kata yaqul ini tidak disebutkan di sini. Dibuang supaya untuk menyingkatkan. Makin singkat makin bagus bahasanya. Jadi Hisham titik dua ayat Hishamun yaqulu. Baik. Iqra'i. Ya Ustazu. Hishamun. Ya Ustazu. Kulta mu'jamun madrasiyun. Madrasiyun mansubun illa madrasatin. Wa idza kana amru kadzalik fa aina ta'wana. Baik, yakfi. Ya ustazu. Baik, ustazu ini apa hukumnya? Munada, Ustaz. Hukumnya marfu. Saya tanya hukumnya, bukan kedudukannya. Marfu. Marfu? Kalau marfu itu ya ustazun. Marfu? Kalau marfu itu ya ustazun. Oh, marfu. Ini munada, kedudukan sebagai munada, hukumnya apa? Mabni. Hukumnya mabni. Mabni. Iya, mabni alat bamma. Maka tidak ditanwinkan. Maka itu tidak ditanwinkan. Ya ustadzu. Tidak ditanwinkan. Kenapa? Karena dia mabni. Nah, kenapa dia mabni di sini? Ana maksudan. Ya nakirah. Nakirah maksudah. Jadi ada nakirah maksudah, ada nakirah ghairu maksudah. apa maksudnya? Bisa dijelaskan? Nakira maksudah, nakira ghair maksudah. Nakira ya dituju, tapi ya sudah jelas yang dituju. Baik, nakira apa tidak tertentu itu kan tidak tertentu kan? Nakira itu umum. Maksudah yang dimaksud. Iya. Berarti apa? Dimaksud. Nah, bentuk nakira tapi kata nakira itu sudah sudah tertentu bagi yang berbicara, sudah yang sudah dimaksud. Ya. Tertentu orangnya. Karena tidak tahu nama. Berbeda kalau dia kalau tahu nama sebut aja namanya, ya Muhammadu, ya Ali kan gitu. Nah, mungkin tidak tahu nama. Nah. Akan tetapi orang yang dimaksud tertentu. Nah, maka dikatakan nakira maksudah. Ya ustadzu, apa itu ya ustadzu? Wahai ustadz. Di mana ustadz yang mana? Tentu ustadz yang tentu ustadz apa? Maksudnya. Ustaz, tentu ustadz yang lawan berbicara. Sudah tertentu kan itu? Kenal lawan berbicara ya ustadzu. Ya, ya sama. Nah, itu dikatakan nakira maksudah. Nah, seperti contoh lain, ya waladu. Kita ingin memanggil ya manggil salah seorang anak di antara berapa orang anak di situ. Tapi anaknya tertentu orangnya. Tidak apa? Tidak siapa saja di antara mereka. Kalau siapa saja di antara mereka itu namanya nakira ghair maksudah. Nah, akan tapi apa? Akan tapi tertentu anaknya. Mungkin di antaranya ada yang gemuk. Nah, kita membutuhkan anak yang gemuk. Tapi yang berbicara tidak tahu nama. Maka itu katakan nakira ya waladu, itu katakan nakira maksudah. Baik. Maka itu apa? Kalau nakira maksudah, maka dia mabni hukumnya. Tapi di sini mabni alat dam. Mabni alat dam. Iya. Ini juga apa? Tidak mesti selamanya mabni alat dam. Tergantung tanda i'rabnya. Makanya mabni ala ma yurfa'u bih. Mabniun ala ma yurfa'u bih. Artinya apa? Tanda rafa'nya apa dia? Kalau tanda rafa'nya dhamma, berarti mabni ala dhamma. Kalau tanda rafa'nya alif, berarti mabni ala alif. Kalau tanda rafa'nya apa? Waw, berarti mabni ala waw. Kita memanggil dua orang anak. Sudah tertentu dua orang anaknya. Di antara sekian banyak anak. Berarti ya waladani. Pakai alif. Ya waladani, apa itu marfu? Tidak. Itu mabni. Mabni bil alif. Mabni alal alif. Dia mabni atas huruf alif. Di annahu musanna. Kalau dia satu orang, ya ustadu, ya waladu, mabni alal dam. Ya bintu, mabni alal dam. Baik. Itu ingat ya, itulah munada, nakira, maksuda, hukumnya mabni. Alal dam. Ya. Jadi maksudah yang sudah dimaksud tertentu orangnya. Baik, summa qulta mu'jamun arabiyyun madrasiyyun mansubun ila madrasah. Ini jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Madrasiyyun mansubun ila madrasatin. Jumlah apa? Ismiyah. Mana mubtada'nya? Kata madrasi itu mubtada'nya. Madrasi. Ya, itu mubtada'nya. Kata madrasi, maka dikasih tanda kurung. Maksudnya apa? Apakah kata madrasi? Nah, itu dimaksud. Mana khabarnya? Mansubun. Itu khabarnya. Terus, wa idza kana al-amru kadzalik fa aina ta'wa? Ta'idha ini adalah jumlah syartiyah sahih sebagaimana sudah di atas tadi, idha aratta. Nah, pertanyaannya ya. Mana khabar, mana jawab syaratnya? Mana jawab syaratnya? Amru, al-amru, isim isyarah, isim kanak al-amru syarat. Bukan, yang saya tanya adalah jawab syarat. Jawabu syartin. Idza adalah syartiyah. Idza syartiyah. Iya kan? Itu huruf syarat. Bukan isim ya, itu huruf syarat. Idza. Nah. Selanjutnya fi'il syaratnya mana? Fi'il syaratnya apa? Kana. Kana, taib. Kemudian saya tanya adalah jawab syaratnya mana? Amru. Bukan. Jawab syarat adalah fa'ayna ta'uha. Itu jawab syaratnya. Di ujung sana. Fa'ayna ta'uha. Itu jawab syaratnya dalam bentuk jumlah. Maudallah. Ya, angkat. Ya. Jawab syaratnya adalah apa? Fa'ayna ta'uha. Itu jawab syaratnya. Maka ada fa di situ. Jawab syarat. Fa'ayna ta'uha. Iya, iya. Betul. Jawab syarat. Jawab syarat adalah fa'ayna dalam bentuk bentuk jumlah ismiyah. Ada, makanya ada masuk fa. Fa'ayna. Karena jawab syaratnya bukan fi'il. Kalau ada, kalau jawab syaratnya fi'il, tidak perlu ada fa. Ini jawab syaratnya adalah jumlah ismiyah. Maka masuk fa. Jadi katakan harful jawab. Atau fa rabitatul jawab. Pengikat. Baik, pertanyaan selanjutnya. Wa idha kana, kenapa dibaca al-amru atau al-amrah? Al-amru, Ustaz. Kenapa isim al-amru? Kana. Isim kana. Isim kana. Baik, mana khabarnya? Kadzalika. Bentuk apa is khabar kana? Bentuk pertanyaan. Bukan. Istiham. Mana kadzalika bukan pertanyaan itu. Seperti demikian. Iya. Bentuk apa ini? Kadzalika. Bukan. Coba diingat-ingat. Kalau sebelum kana masuk, kana ini masuk pada jumlah ismiyah kan? Bukan. Isim kana itu berasal mubtada. Khabar kana berasal khabar mubtada. Kana itu masuk pada jumlah ismiyah. Contoh Muhammadun talibun. Masuk kana. Kana Muhammadun taliban. Nah, Muhammadun itu asalnya sebagai mubtada, taliban asalnya khabar mubtada, talibun. Kadzalika ini khabar taib. Sekarang ingat kembali bentuk khabar mubtada seperti apa saja khabar mubtada? Sebelum kita bicara khabar kana. Khabar kana itu sama seperti khabar mubtada. Iya. Macamnya sama. Cuma hukum beda. Kalau khabar kana mansub, kalau khabar mubtada marfu. Apa saja khabar mubtada? Bentuknya pertama apa? Isim. Bentuk apa? Mufrad. Dalam bentuk mufrad kan? Iya, mufrad. Apa itu mufrad di sini? Buku mufrad ini bukan apa menikan makna tunggal satu. Maksud mufrad adalah bukan kalimat atau bukan jumlah dan bukan syubhul jumlah. Itu yang maksud mufrad. Iya, atau bukan murakkab. Contoh tadi apa? At-talibu mujtahidun. Mana khabarnya? Mujtahid. Nah, mujtahid itu bukan dalam bentuk kalimat. Itu bentuk kata. At-talibani mujtahidani. Mana khabarnya? Mujtahidani. Apa bentuknya? Mufrad juga. Bentuknya mufrad. Iya. Tapi kalau bentuk kata itu musanna. At-tullabu mujtahiduna. Mana khabarnya? Mujtahidun. Apa bentuk khabar? Mufrad. Mufarisin bukan ditinjau segi makna. Tidak. Adapun bentuk kata mujtahidun itu adalah jamak mudzakkar salim. Nah, itu maksud mufrad, artinya bukan kalimat atau bukan jumlah dan bukan syibul jumlah. Nah, itu bentuk pertama. Khabar pertama. Khabar yang kedua apa? Bentuk apa? Jumlah. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kemudian yang selanjutnya apa? Bentuk khabar selanjutnya apa? Masih ingat? Syibuhul jumlah. Jar majur atau dharab. Contohnya at-talibu fil madrasati atau at-tullabu fil mal'abi at-tullabu amamal ma'hadi fil ma'abi amamal ma'hadi. Itu kan betul syibuhul jumlah, jar majur atau dharab. Nah, sekarang coba lihat itu masuk ke mana kata kadzalika ini. Apakah masuk pada mufrad? Apakah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau masuk pada syibul jumlah? Jar majrur. Nah, jar majrur berarti apa? Syibul jumlah. Jumlah jumlah. Jadi khabar kana ini bentuknya syibul jumlah, jumlah jar majrur. Mana huruf jarnya? Kaf. Al-kaf min ila an ala fi rubba wal ba wal kaf kan? Al-kaf itu huruf jar. Dzalika sebagai apa? Isim isyarah. Isim isyarah. Iya, fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin. Iya, fi mahalli jarrin bil kaf. Dia menempati tempat jar. Kenapa dikatakan fi mahal? Karena dia isim mabni. Iya. Kalau dia pakai isim mufrad enggak perlu fi mahal, langsung aja majrurun bil kaf begitu. Ya kan? Contohnya kal asadi. Umaru kal asadi. Umar laksana singa. Kal asadi. Nah, ini al asadi ismun majrurun bil kaf wa alamatu jarih al kasrah. Tidak dikatakan fi mahalli jar. Kenapa? Al asad itu adalah isim mu'rab. Nah, sementara dzalika itu isim isyarah, dia itu mabni permanen. Ketika masuk kaf tidak berubah dia. Enggak berpengaruh. Nah, karena dia mabni, makanya i'rab dikatakan mahal. Fi mahalli jarrin bil kaf. Baik, ahsan. Kemudian fa aina ta'uha? Aina ta'uha jumlah apa ini? Ada, Ustaz. Jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu tatakawan minal mubtada wal khabar, iya kan? Yaitu subjek dan predikat. Nah, sekarang pertanyaannya mana mubtadanya, mana aina khabarnya? Aina. Aina mubtada. Betul? Khabarnya? Ta'uha. Khata. Salah. Iya. Tepatnya adalah aina itu khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Iya. Ta'wa sebagai mubtada. Subjek. Naam. Iya. Iya, kalau kita ingin mengetahui mana mubtada mana khabar, lihat jawabannya. Contoh aina Ahmadu? Mana mubtadanya Ahmad? Kalau kita ingin mengetahui mana mubtadanya, apakah isim istifham atau bukan? Nah, lihat jawabannya. Aina Ahmadu? Ahmadu fil fasli. Nah. Paham ini? Saya tulis dulu. Iya. Kalau ingin mengetahui tentang isim istifham, karena isim istifham itu terkadang apa? Dia bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khabar. Nah. Aina al-ustadhu? Nah, sekarang apakah aina ini mubtada? Ustadhu khabar? Atau sebaliknya, aina khabar? Kemudian ustadhu sebagai apa? Mubtada mu'akhar. Mana yang benar? Ustadhu mubtada. Nah, apakah ustadhu ini mubtada mu'akhar? Aina? Aina adalah? Isim isyarah sebagai khabar muqaddam. Ah, lihat jawabannya. Aina al-ustadhu? Al-ustadhu fil fasli. Al-ustadhu fil fasli. Iya, fil fasli. Betul. Fil fasli. Nah, ini ustadz ini dia. Sebagai apa ustadz di sini? Mubtada kan? Mubtada, Ustaz. Iya, fil fasli sebagai khabar. Apa bentuk khabarnya? Syibhul jumlah jar majrur. Demikian kalau ini mubtada, berarti di sini juga mubtada. Namanya mubtada muakhar. Ini salah. Yang benar ini dia. Nah, ini juga salah. Yang benar ini dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata aina itu menunjukkan tempat. Menunjuk apa? Zaraf kan? Aina itu kan tempat. Kan zaraf itu. Zaraf. Nah, kalau zaraf itu, dia bisanya sebagai apa? Khabar. Tidak bisa menjadi mubtada. Bisa sebagai khabar. Contohnya, ar-rihlatu ghadan. Ghadan itu kan zaraf. Iya kan? Betul? Nah, demikian juga ini. Jadi, aina ini, dia sebagai apa? Khabar. Bukan sebagai mubtada karena dia menunjukkan dzaraf. Ya. Ya. Kalau sebagai mutada sih mana toko yang asal? Kenapa? Kalau aina yang mutada? Bukan, tidak boleh mutada. Aina itu khabar muqaddam. Aina itu istifham. Oh. Iya, mabil fatah fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Dan wajib dahulukan dia. Kenapa wajib dahulukan dia? Karena isim istifham. Isim istifham ini termasuk isim yang harus didahulukan. Harus didahulukan. Tidak bisa kita kata al-ustadu aina. Memang susun aslinya berdemikian. Al-ustadu karena aina itu khabar. Al-ustadu aina. Kan gitu. Tapi tidak boleh menyalahi kaidah. Kenapa? Isim istifham itu harus diletakkan dia di awal. Apakah dia sebagai mubtada atau sebagai khabar, bahkan mungkin bisa sebagai maf'ul bih, mesti dulukan dia. Karena isim istifham tidak boleh diakhirkan letaknya, mesti di awal. Nah, paham ini? Paham. Nah, ketika di awal, apakah dia sebagai mubtada? Belum tentu. Nah, maka lihat susunannya. Seperti di sini, aina al-ustadu, aina ini tidak bisa menjadi mubtada, dia menjadi khabar. Kenapa? Yang pertama, aina ini menunjukkan dharaf. Ya, dharaf makan. Nah, dharaf makan biasanya bisa digunakan sebagai khabar. Iya, tidak bisa dijadikan mubtada kalau dharaf. Iya. Yang kedua, lihat jawabannya. Susun jawaban bisa lihat dari jawabannya. Aina al-ustadu, kita kata ustadu sebagai mubtada muakhar. Kelihatan jawabnya al-ustadu fil fasli. Tentu enggak mungkin jawabannya aina al-ustadu fil fasli al-ustadu. Tidak, jawabannya salah begitu. Ya. Yang benar adalah aina al-ustadu fil fasli. Nah, bukankah al-ustad pada jawaban itu sebagai mubtada? Iya kan? Fil fasli sebagai khabar sebelum jumlah. Fil fasli sebagai jawaban aina. Nah, kalau sebenarnya demikian berarti di pertanyaan juga demikian, al-ustad sebagai mubtada. Namanya mubtada muakhar. Ya. Jadi aina itu enggak mungkin mubtada saja, pasti khabar ya. Iya, enggak mungkin mubtada di situ, mesti khabar ya. Ya. Paham ini? Aina itu saja. Baik, ahsan barakallahu fik. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Bu Abdullah di Solo, barakallahu fik. Ya. Dan alhamdulillah ada faedah sangat banyak kita dapatkan di sini, silakan Ustaz. Kenapa? Ya, jadi perlu diingat tidak selamanya aina itu sebagai apa? Khabar Ustaz. Iya. Tidak selamanya. Bisa dia sebagai dharaf. Ya. Contoh aina taskunu. Nah. Itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Itu jumlah fi'liyah. Aina taskunu. Itu jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Aina isim istifham mabni al-fathhi. Zarf. Fi mahali nasbin al-zarfiyah atau maf'ul fi. Kemudian apa? Taskunu ya fi'il fa'il. Ya. Tapi di sini apa? Ini jumlah ismiyah karena setelah aina itu isim. Al-ustadu. Ya. Baik, jazakallahu khair atas faedah tambahan. Sudah kita kupas sedikit dari perkataan Hisam, Mudaris dan Hisam pada apa yang disampaikan Mu'abdil Hadis Solo. Mungkin terhenti untuk kesempatan malam ini sampai pada batasan ini, insyaAllah. Kami akan beberapa pertanyaan yang sampai ke kami dari para pendengar. Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasat pada kalimat berikut, Man yasbir yanal ajra. Man yasbir yanal ajra. Man yasbir sebagai mubtada dan khabarnya Ustaz. Betul. Man itu adalah isim istifham asyartiyah. Apa? Man itu apa? Isim asyartiyah. Ism syart. Naam. Fi mahali rafa mubtada. Iya. Man itu apa? Man ismu syartin mabil sukun fi mahali raf'in mubtada. Nah, mana? Nah, di situ fi man itu adalah menjazamkan fi'il syarat dan jawab syarat. Nah, kalau dia fi'il mudhari, tentu tanda jazamnya jelas. Demikian juga kalau jawab syaratnya fi'il mudhari, juga tanda jazamnya jelas. Tapi kalau dia fi'il madhi, tentu apa? Fi mahali jazam. Ya, di Arab fi mahali jazam. Fi'il syarat atau jawab syarat. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Mana apa? Khabarnya. Khabarnya adalah jumlah fi'lu syartin wa jawabih. Nah, jumlah fi'lu syartin wa jawabihi. jumlah fi'il syarat dan jawabannya itulah sebagai khabar mubtada. Nah, jadi bukan khabarnya adalah fi'il syarat semata-mata. Kalau fi'il syarat itu enggak belum sempurna. Man yasbir itu belum sempurna. Kalau dia man itu sebagai syartiyah. Man yasbir yanal, ya. Yanal al-ajra gitu. Atau yanal an-najaha. Iya. Itu man sabara nala. Itu fi'il madhi kan? Man sabara nala. Nah. Kedua-duanya benar. Cuma fi'il syaratnya fi'il madhi, i'rabnya fi mahalil jazam. Jawab syaratnya juga fi'il madhi, fi mahalil jazam. Man, mana khabarnya adalah jumlah fi'il syarat wa jawabih, yaitu sabara wa nala. Kedua-duanya. Taib, jazakallah khair. Demikian para pendengar. Ya, yang bertanya, mendengar yang bertanya, semoga bermanfaat dan bisa menentukan mana mubtada dan khabarnya. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah ini maksud dengan sima'i, Ustaz? Sima'i, sama'i. Baik, diralat, sama'i. Sama'i. Sering orang menggunakan sima'i, betul itu sudah menjadi masyhur kata. Tapi yang tepat bukan sima'i, tapi sama'i. Itu masdar, ya. Ya. Bisa dibuka kamus itu. Enggak ada sima'i, tapi ya, sama'i. Sama seperti zahab. Orang sering nyoba zihab kan? Iya, ya, sudah masyhur tuh zihab. Itu salah, enggak tepat bahasanya. Tepat adalah zahab. Zahaba yadhabu zahaban, bukan zihaban. Zahaban wa iyaban, bukan zihaban wa iyaban. Nah, demikian juga. Ya, memang biasalah dalam bahasa sering apa? Salah dalam pengucapan itu. Nah, perlu diluruskan. Iya. Sama'a itu arti hakadha yusma'. Begini-begini yang didengar dari pemilik bahasa. Dan itu tidak bisa dikiaskan. Kalau kiasi itu bisa dikiaskan. Nah, tapi kalau sama'i tidak bisa dikiaskan. Ya, berarti apa? Hanya tertentu. Contoh ya. Dalam tasrif. Timbangan wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Wazan fi'alan itu sama'i. Bukan kiasi. Yang kiasi adalah mufa'alatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Artinya apa? Kalau ada fi'il yang bentuk wazannya fa'ala, masdarnya mufa'alatan. Iya. Semuanya mufa'alatan. Tidak ada keluar dari itu. Iya. Nah, terkadang ada sebagian fi'il, ternyata masdarnya dua. Ada masdar fi'alan. Nah, itu namanya sama'i. Kenapa sama'i? Ya, artinya apa? Tidak semua fi'il bisa diwazan seperti itu. Nah, tapi kalau kiasi, semua fi'il. Jika wazannya sama, masuk wazan itu semua tanpa kecuali. Jahada yujahidu mujahadatan wajihadan. Berarti jihad itu masdar. Mujahadatan juga masdar. Tapi jihadan itu masdar. Masdar apa? Sama'i. Syawara yushawir musyawaratan. Kemudian wisyaran. Tidak didengar kata wisyaran. Nah, kalau seandainya kiasi berarti semuanya masuk kan gitu. Nah, ini tidak ada wisyaran. Yang ada musyawaratan. Nah, itu dikatakan apa? Sama'i. Hanya beberapa kata tertentu yang seperti ini memang kita harus mengenal atau harus mengetahui, ya, atau apa harus menguasai atau harus dihafal lah, ya. Baik, jazakumullah khair atas jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dan mungkin pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini, silakan sebagai ikhtitam. Baik, jazakumullah khair jaza. Demikian pertemuan kita baru sampai kata Hisham, masih panjang insyaAllah, tidak mengapa, insyaAllah akan datang kita lanjutkan, kita mengkaji sebagaimana sudah kita kaji tadi, kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari. Nah, untuk sebelum pertemuan akan datang, coba antum sekalian kaji kaedah yang ada di sini, yang akan datang, yang belum kita baca, coba antum sendiri yang mengkaji, ya, kalimat apa, jumlah apa, apakah ismiyah atau jumlah fi'liyah, kalau ismiyah mana mubtada'nya, mana khabarnya, kalau fi'liyah mana fi'il, mana fa'ilnya, kalau fi'il majhul mana na'i fa'ilnya, kalau dia ada man'ut mana na'atnya, kalau hal mana hal dan seterusnya. Ya. Taib, untuk mudahkan akan datang. Taib, demikian saja kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.